Bintang Pantura. Spesial duet bersama Ikip. Lagu ini lagu mesra ya. Lagu untuk kita berdua. Masih goyang lagi warga Studio 5 Indo. Yeah. Bintang Mantra, terima kasih.